ini alat wong nek goreng kurang lengone. Biyen ditari kok mengkat-mengkot bareng dipek wong gadak kumat ayane. Ngono-ngono iku salah sapa yo pai iki. Iwak klothok kok numpak kucing ditinggal purik wong wedok gadak bluker kaya trenggiling. Apa? Hidung kalem-kalem kagum ibur dulur-dulur sekoyo ayem. Curolan poyo dulur iku ambangi tuku pahlawan tapi Dari tani, duk waluk tumelung ambe kasure tak janjeni meme-meme atas perteni opo aku iso dadi sature toto dahar arah kanggo sore ramu angsi lebo no jelas biasa kata keliru dulur jelas embae areng di ombe lo kata kumaku yenge tengah wengi terus jadi geceran bae minggat alah tanpa pamit nyebut jenengku tak dalan-dalan koyo wong edan data kelebon semu wangelis wayang wengi aku wis turu jodok-jodok data ono tamu lawan tak buka dulur aku terus betu tamu nendodok waduh data nangis gelulu kebeneran udane deres wong kampung metu takon perkarane pancen awak iki nek lagi apes wong ngecir anake datak tepak buyute alah apes ya awak yang ngene iki lho akibate wong kenal arek wedok tapi gak ro jenenge dikongkon kancaku dikon nanggone dukun tak turuti wis pancen dukune mandi sarate dilebokno gelas lha sing tak kongkon iki lho ngono kok keliru gelasnya bae waduh waduh bareng wong tuwek nunuk-nunuk nang omahku tak nyebut ngene wis tuwek ngomong aku ngene bengi-bengi suanya mas jajan aduh apa sih awak ya apa gak kena sebono hanya ini uang ikat dong apa sih oh alah gak mikir lampu-lampu ya ayo gak jejer gak lapo-lapo kecut pacaran tok gak dirapi kecut rupane ayu wey ambune kecut joget yo ayo joget joget yo ojo mepet mepet la la la la la la la la mari joget bersama kamu sing mata ibu berseng kedua mata ibu domare ganda ojo seneng cak nek dolanan cinta mergo cinta ono berbahaya ono cinta cinta sing sedhe cinta komersil iku arane ngomongi cinta tapi ono lambene wae padahal sing dipamrih cuma duwite cak hati-hati kena cewek sing pinter merayu nek kepedhok kenalane jarene bengi ga iso turu ngomong tak ngomong sing dijaluk rok sepatu iku mono cinta sing palsu cinta sejati iku arang-arang omae sapi arane kandang cinta sak iki akeh-akeh sing didagang umpama dodolan kok gak nggawa barang dodolane aku wis weru wong sangune wedak alis lan cincung ana pinggir rembong ngadeg-ngadeg telek musuh ngajak-ngajak pertandingan lho nyurung prauto nek moleh mesti nggawa arek Joko nek ditakoni dari famili teko desa kok jero kamar wong loro gremeng gremeng krungu tangga tiba ego dal gadul ada nyikak foto tekan cuman sepi panjene awak ini lagi apes kenal lo dulur-dulur jeneng kula Dadang anak mbok mbok ini wedo lah kula lanang bojo kula nggih wedo tapi ayu ndak si gondul lah ya apa tumone akeh tak gondul bare aku anak kula telu wedok kabeh ya apa sih nak wong arek wedok sing bar tak jenengi Lili mbek aku sing nomor loro wedok mana tak jenengi Lulu bare aku sing nomor telu tak jenengi lolok-lolok enak ngono nek nyeluk Lili Lulu lolok-lolok dadi arek telu padha lolok-lolok yo brek lo Dadang urip iya waras urip lho kon iki opo sih wis ero nek jenengmu tuh urip ngono lho wis ero ya takon lho gak ngono rip kon iki lho sugeng urip rek takonane sik mangkel aku ngene iki mangkel ya ngombe yo ngono lho sing tak maksud gak ngono rip waduh arek iki kok gak ngerti rip rek aduh aduh aku juga bingung aku ngrasak napa niki rek kon iki lho rip waduh padha selamat oh gede aku kok gede kon ya Mas Rip? Nek gak percaya timbangan. Kok apa nimbang kon? Wong aku ngedisi anak kowe gak kober dadak kon niku. Pancen kon bener. Lho. Bener ayo, tapi lak pinter. Pinter apa kok pinter kaya ular. Timbangane kok koyo neker. Enak lah bunder. Enak bunder tapi kok nek turu rungker. Timbang kok nek turu ngiler. Enak ngono geger. Kak ngono kon terus nek aku turu ngiler. Eh? Kon kok ora nek aku turu ngiler. Terus masa sik enggak sih? Semoga sih. Iya. Kalau aku jeneng kancane dile. Kegeran perkara jeneng. Apa? Yang ini lho, perkara jeneng. Jenenge aja enggak jeneng urip. Jeneng apa? Aduh, terus ketinggalan. Gak main, Rip. Gak main. Jeneng kaya aku, Dadang. Dadang? Iya. Jeneng Dadang, jenenge pitik kowe arane Edi kok. Ono pitik kon jenenge Edi. Urip iku jeneng terpenting seluruh dunia. Ayo. Jare sopre. Kok tak kandhani kon? Wong sak donya iku tak kandhani. Iku butuh urip. Aku takon lagi. Nek lara disuntikno, nek waras supaya urip. Mulane wong sak donya iki butuh urip. Nah, lak butuh aku ah. Lah apa butuh kon? Urip iki urip koyo ngene sok mlaku-mlaku, sok mangan, sok kerja iku urip. Lho lah iya, aja ngenyek urip. Sak donya iku gunek urip iki. Wah, yo yo. Lho ya, yo ya, yo. Kok iso ngomong sak donya gunek urip iki lho. Kok iso ngaran gunek urip iki lho. Lagi tak takoni. Iya, takono. Sapi ku masan mlaku. Iya. Anane mlaku iku sebab urip, ngono lho. Telur jaran. Jaran. Jaran ku anane mangan sebab urip. Nah. Wedhus anane mangan sebab urip. Nah, kula kabeh gunekku ta? Lho, sing tak maksud gak ngono, Rip. Urip iku. Urip apa sih coba? Jaran sapi wedhus kabeh ku cekmu ta? Iya, nek kon gak percaya. Kon tak takon mesti gupu kon. Gupu. Penare sing ijo muni tak cet coklat yo. Berarti mangane kon. Nek aku sing ijo kon sing kencur. Kencur. Muni tak dadekno laos kon kok. Dadi jamu. Enak ngono. Kau enggak ngombe jamu ya kering kan. Jamu. Kau tak kandani. Rip, rip. Saya kan di bapak sih. Loh. Duwe. Bapak murid. Urip. Ibu murid. Urip. Lah nek bapak murid kok wani kambek aku kan. Loh. Lah apane teh gak wani bare kon. Lah ya dari bapak murid lah bapakmu aku ah. Tapi duduk urip kono. Lah apa urip kono. Dadi bapakmu gak urip. Loh urip. Loh lah ya aku bapakmu jang. Iya. Nanti kon bapakku aku iki blenger nyawang kono kon. Lho, lah ya nek enggak dijawab. Bapakmu gak urip? Enggak. Mamu gak urip? Enggak. Oh, termasuk kon iku anak atim. Lho. Ditinggal bapakne mati, mbokne mati. Lho, aku duwe bapak, dhewe marep kon niku ngawur kon urip. Lah ya bapakne urip parane. Ya urip tapi duduk urip kon kon niku. Urip iku dipilih wong. Lah iki aku takon. Heeh. Kon rabi ku milih ayu apa milih urip? Ayu. Milih sing ayu kok kon niku. Rabi ayu, gak urip rabi gedebok. Lho. Ayo pilihin. Ya milih ayu. Ya milih sing urip. Oh, milih urip. Milih urip. Ya aku rabiin. Lapong rabi kon niku. Enak ngono nek metu operasi. Kon tak kandhani. Jeneng urip iku waduh ketinggalan. Rip. Ketinggalan jeneng urip iku jeneng desa. Kon nek ngomong sing genah lho, Jang. Kon Jang. Temen urip desa. Lah Dadang. Lho, Dadang kutho. Saya ku takon. Apa bedane kutho mbek desa? Ya beda. Bedane? Bumi langit, Rip. Nek langit wong kutho. Nek bumi wong desa. Ono langit gak ono bumi mancing kok gegermu ngono. Sing tak maksud duduk iku, Rip. Sing maksud apa? Ngene lho, perbedane ya bumi antara langit meng. Siji, wong desa mbarek wong kutho tingkat mangane ya siji. Sijine apa sih coba? Lho. Ayo wong kutho mangane. Isuk ngombe ni susu. Susu nek desa. Alah, cao paling-paling wis enak iku. Ya gak apa-apa. Ngombene. Mangane coba mangane. Mangane wong kutho. Sego putih. Oh, wong desa. Alah. Gaplek. Ya gak apa-apa. Gaplek, Rip, gaplek. Iku ngombene ya. Nek loro ayo nek loro. Nek loro wong kutho. Suntikno. Loro weteng ya. Iya, supaya waras. Ya wong desa. Yalah, ya dikalian kesibukan. Cik, kau ngenyek jang, kau jang. Loh, kok iso ngenyek? Kau kawan menjadi lawan, John. Kau yang ndak desa-desa barang, kau. Kenyataan, ya? Kau makan sego putih, ya? Iya, makan sego putih, wong kutho. Apa asalnya sego? Ya beras, kok. Asalnya beras? Pari. Asalnya pari? Ya pari. Asalnya pari? Gabah. Kok diwalak-walik? Asalnya gabah? Pari. Cinandur? Ya, wong... Ayo sapa? Wong sapa ayo ngomong. Ngomong. Wis tarif wis asale mimi sen. Wis tak kon tak kandhani ya. Asale beras. Iya. Iku teko pari, gabah, gabah pari. Iya ayo. Terus sing nandur pari. Sapa? Ya wong wong sapa? Wong sapa? Wong desa, Rip. Ngono kaya wong desa. Kon ngene aku mangkel jang, aku wong desa jang. Temenan. Lapa? Aku dilahirkan di bumi desa. Apa bumi desa ya? Ngomong. Nek kon ngene wong desa, terang-terangan iki, wis terang-terangan ae. Apa-apa? Aku mlebu desa aku. Terus wis mlebu wong desa tak kompak gale nandur pari. Lho, nandur apa? Tak kok nandur juwet lambemu sik biru. Rip-rip, ojo rip, ojo rip. Wis iso. Ojo rip. Gak iso wis. Rip, urip. Gak iso. Arek ganteng anak wong gendeng. Aduh, kon wong bagus gak tau adus ngono ta. Kok niku padahal gak tau adus aku. Ojo rip. Ojo rip, ojo mulang desa rip. Maksudmu apa? Ayo nang magrib. Lha apa? Tak kei mangan sego putih. Gak, aku seneng gaplek aku. Gak iso. Ojo ngono ta, Rip. Seneng gaplek aku. Ojo ngono ta. Ayo ayo nang magrib tak kei ngombe susu. Gak, aku ngombe legen ae. Gak. Ngombe legen. Gak iso, gak iso. Kok eta lah, ayo nang magu. Lha apa? Nek loro kok tak suntik no, Rip. Gak tak tarani simbukan ae. Gak iso. Pon niku, Rip. Kok niku asalmu desa. Asalmu desa. Sopo iki mangan roti kon sombong? Sopo sing desa? Kon. Ora bijen. Buyan kon lilingo mangan gangsir iku kon. Rip, kon aja mbukak wadi lho, Rip. Lah kon dadi wong kutho kon si sombonge. Lho biyen lak mangan gangsir. Tapi saiki, sik kon saiki mangan apa? Roti. Saiki. Iya. Buyan kon mambu kon goreng. Ora biyen. Ayo ngomong saiki. Saiki. Ngombe apa kon? Ngombe susu. Susu saiki kon biyen banyu kendi. Lah tapi nek kon ngerti saiki nek man buah. Buah apa? Apel. Saiki. Iya. Biyen ngono kalek kipukan kon. Kono aja mbok wali kon urip. Ya sekute padha ae jam. Ngene rip. Nek dipikir panjane ya salah. Jaman dalu. Apa maneh jaman saiki? Ya jaman pembangunan iki. Waduh. Wis. Wis lah ana sing ngene istilah e. Pendidikan dan kebudayaan. Iki dalan sing pokok kanggo kemajuan. Lah seru ngono. Sesuai karo anane pembangunan mergo negara kita butuh no peningkatan. Saiki listrik masuk desa. Api masuk desa. Koran masuk desa. Waden masuk desa. Lah apa niku? Sopo sing rentenno bile? Waden tok ae. Kan yo buku jane nang ndi? Waduh ono perlu arep. Iya. Yo. Wis aku kepingin medhok kon iki suwe tapi rene saiki aku waktune terbatas. Waduh terbatas. Terbatas. Padahal arene yen ngomong ngono. Iya. Ya tak tinggal sik ya. Sejeki nek Solo kon ngomong ngene. Iya. Ya? Iya. Wis. Ya lah wis. Wis kembang sentul ae. Iya. Aku ngetan kon ngulon. Tak simpangan iku. Ya, Jang. Wah. Padha dateng digawe hiburan sumpek maneh iki. Mikiri bapak iki. Loh, bapak. Ngrumangsani nek aku bapakmu ya. Wong aku gak ngrumangsani nek kon iku anakku. Aku anak sampean, Pak. Sopo sing kondo? Arek-arek iku. Dari arek-arekmu kon dadi anak Parman. Arek-arek. Macem-macem kon ya. Macem apa ae, Pak? Ya ana abang, ana putih, ana ijo. Oh, soal iku ta. Soal kuwi lapis sing salah sing dodol, Pak. Mambu iku, Pak. Mambu. Mambu? Iya. Kon ro anane gak iso mambu. Ya apa? Campur ana semen. Oh, sing ana tembok. Tapuk lambemu wong tua dejak peringisan. Pak, kon iku tak apakno jerit iku. Teknis kok, Pak. Cilik digedhekno gedhe-gedhe gak kena dicilikno. Walik. Walik Pak Walik, gak apa-apa wong aku suasi. Apa suasi? Muring-muring itu lho. Muring-muring suasi. Apa? Perusi. Perusi. Duduk perusi. Apa? Padem porem. Enak ini pacar dagelan pada gobloke. Ngarani emosi ya. Pacar aku ndelok bapak saya kira ini abang. Abang lo mari mimisen. Bapak. Anak. Bapak Parman. Aku adalah anakmu, Pak. Siapa bilang? Mbak bilang. Itu berbahaya. Lapo sih, Pak, murah-muring, Pak. Penaiku, Pak. Anak ini, kon, ngini, ngerti, kon. Kon itu jangan tak oma-oma, no. Oma aku sakit, Pak. Oma situ agak kuat. Kedul, Pak. Tak oma-oma, no, itu artinya kon itu tak rabekno. Dirabekno bapak. Lah aku nek rabi bapak ya bapak iki. Anggar goblok. Maksudnya bapak lak bingung aku wak, bener iku. Kon iku wis gedhe, aku iki kepingin momong putu. Oh, momong putu. Bapak iki seorang wong tani. Ngerti kon? Iya, Pak. Aku dolek jange bojomu ya wong tani. Sopo, Pak? Jenenge? Iya. Bahasa Inggris mengatakan. Gak perlu ruh kon. Anane gak perlu ruh, peno ya gak ruh. Aku dhewe lali kok. Sopo jenenge? Jenenge Tompok. Tompok. Iya. Apa, Pak? Peno iku Tompok iki nyambut jane gak ruh wayah. Hujan ka udan panas-panasan jane iku arek iku. Kuning saiki malah putih kepanasan. Iya, tapi yang penting nyambut gawe ne akas. Apa nyambut gawe ne mekul metu punu. Metu punu dirabekno aku. Ngawur ae pono. Gampang arai range. Siapa to? Gradi. Enak di pasrah. Kon kudu nurut wong tuwa. Nek kon sampe gak nurut wong tuwa, caplok andeng-andeng. Gak tepak gone, bapak gak andeng-andengan. Keliru. Kaya apa? Keliru. Nek keliru bener no. Arek gedhe no. Ngene iki nurut paman ngene. Iya, sing kon nurut paman iki. Paman sapa? Samin ne. Samin-samin tapuk lambemu wong tuwa ngomong sak kecap. Durung. Bapak iki ngomong sak kecap kon rong kecap. Aku rong kecap kon telung kecap. Lah kapan bapak iso kecap-kecap? Gak usah mule kon. Bapak mentolo mbek aku rek. Ya apa iki? Diusir bapak iki. Kalau ingat-ingatan bingung, apa mana nak suluh ini bujal kesasar kan? Ini ingat nanti sih. Mau sok digongkon gitu, sok ngalor-lor. Kok perlu jemplangan sepur ini, wah kesasar temen nih. Wis enak isa ini aku namanya dagang kayak. Ya apa jalan keluarnya cari WO tadi. Apa WO ini? Enggak karo cak dadang iki. Tambah suwe gak tambah enak. Tambah suwe tambah soro. Lah iya. Ya apa nek gak soro? Boleh aku sing nyambut gawe. Wong jeneng wong wedok dikon nyambut gawe. Gak ngerti-ngerti ya aku. Biyen aku nurut wong tua gak koyo ngene. Aku biyen kate dirabi garep kaca aku mau. Saiki oleh cak dadang tambah suwe tambah soro gak karu-karuan. Ngerti anak ngene aku biyen mau temen mau aku dirabi. Nek ngono gak cocok karo kujangane wong tuwa. Kok kon wong wanita. Wani ditata kudu wani nata. Muni ngono. Lah kok aku saiki dilanangno? Gak dilanangno ya apa? Nyambut gawe nang sawah tandur aku. Macul aku. Saiki aku mainnya kelapa ya aku. Ya apa, wingi sampe ngelakoni nyicak botol ya wisak lakoni. Nah ini terus-terusan ngene ya apa repiki besok. Ngene ki, wisam ini gak mulai. Gak mikir apa sing didang, apa sing dipangan. Gak mikir teko kono ya apa, ya apa. Mandori teko. Dadi apa kono iku, pok, pok. Loh, ya dadi wong wedok sih. Dadi wong wedok nek ditinggal wong lanang ngecemes, ngecebrus, ngeciwis. Ngeciwis. Ngerti? Ngecebres. Terus ngecuwet. Terus Lah kon nate dilanangno kapan aku nglanangno kon? Alah wis kenaan ta sampean niku. Iya. Kenaan aku muni ngono iku. Buktine. Buktine. Buktine opo? Sampeyan nyambut gawe opo sih? Hah? Lho, aku ta. Iya. Ya aku. Nyambut gawe. Ya gak nyambut gawe. Lah yang ngono kuwi sebeneran ta? Ya bener. Oh, ngerti aku. Wis gak nukokno omah aku, gak nukokno sawah, gak nyandangi, gak ngingoni. Terus sama niku ya apa? Sik kon kok ngomong ngono kok wis kebener ta kon. Bener. Iki omah sapa iki? Hah? Iki omahku iki. Iki. Lah kon tak gorene kon pirang-pirang tahun gak nyewonge lak untung-untungan kon. Lho, kok muni ngono? Iki omah sapa? Omahku. Gak. Omah sapa? Tak mantep. Wong dok kene atase ya nyewa kok muni ngono. Kalah. Kalahku mergo iki mang omah Pak Mantep mang ya. Ayo. Iya. Iya, gak apa-apa. Kon biyen ya kon tak kandhani, Dik, ya bojoku. Kon saiki aja adik ngomong ngono, adik dilanang-lanang no barang ya. Aku ra bikon kurang apa sih? Kurang apa? Aku nyambut gawe kon gak oleh. Aku loro, kon tambak-tambakno, kon suntikno cek waras. Kon lak ngomong ngene. Aku es nuruti omongmu. Cak wis aja nyambut gawe, cak wis penetake ngoni ae nganggur lak ngono. Jadi sama nu gemi ya. Iya. Jadi aku ngerti saiki. Nek sampean niku gak gelem nyambut gawe, nek teko dolen, cilecak mangano. Iya, mangan. Mangan. Mangan. Cilecak rokokan. Iya, rokokan. Rokok. Hmm. Terus cilecak ana bantal nang turu. Iya, mari turu ya. Turu. Hmm. Iya, turu terus saiki turu tak pacul gegermu. Ayo. Gak ngono kon kate macul aku iki kon niku bojo ta musuh kon niku. Lho. Kau sampean sama narani musuh saiki ya kena bojo ya kena. Kon lak yo ngene Dik, kon tak kandhani ya. Apa? Gak duwe sawah. Terus yo wis iso panen. Barang kon lak yo enak sih. Ya apa? Lah kon wingi tak gawani sak. Wingi. Oh, iku tak ngerti ya, Cak, ngerti ya. Kon tak gawani sak terus muleh nggowo setengah sak iki ayo. Pari. Iya, pari. Ngerti sampean? Apa? Iku aku ngasang ngene Pak Leman kono. Ayo lah piro-piro kon iso ngasak kok kon niku. Oh, enak dhewe ya gak ngono. Wong ana tanggung jawab iku bener ya. Ya apa carane ya gak koyo sampeyan iku gak budal ngasak aja ngono. Lah timbangane. Timbangane tuku sawah larang-larang, pirang juta sawah iku. Ngawur. Lah opo gawe dhuwit? Dhuwit gawe tuku sawah. Ngasak-ngasak ae pokok oleh pari ya. Aku takon mbek sampeyan. Apa? Biyen jamane marane tuwa nglamar nang omahku. Iya. Gak ngono perjanjiane karo aku. Ya perjanjian ya opo? Ngene ngene. Ya opo? Nak. Nek wis kon dadi bojone anakku Dadang sing ganteng. Wis dienakno. Wis aja mikir sembarang kalir. Iya. Ning ngono. Kon wis tak enakno kon iki, kon sing gak nrimo niku. Ngono ya. Saiki sedhi karo biyen sampean iki, Cak. Kon nek aku yo merasa tersinggung dalam peranaan. Perasaan. Lah iya. Lah wong kon nek ngomong biyen jare kate dirabi Gatut Kaca. Iya, anjen iya yo. Walah. Aku nurut karo Rama. Tak kira koyo ngene uripku. Rama apa Rama kayu? Yo kok iki. Yo nek Gatut Kaca wayang uwong. Terus? Gagah ganteng. Nek Gatut Kaca wayang kulit. Apa? Lak gepeng kon kok kon iki. Sama niku aku ngerti, Cak. Sampeyan sih dikaro biyen saiki. Kon iku wis koyo manuk cipret. Apa ayo? Dimane sampeyan? Apa? Kok gareng. Ayo. Aku kok duduk koyo gareng. Kayak apa? Kayak Petro. Kon niku aku ngerti. Apa? Ngerti aku. Biyen aku cek perawan ae sik tas-tasan oleh. Cek nostalgia. Ya, ya. Kon buka lembaran lama. Ya, wis. Iya, tak ungkit-ungkit tambah. Iya, iya, Dek. Dek, wis kon aja umba-umba, Dek. Aku aja umba-umba. Iya, sih. Dek, gak usah masak. Aku aja masak. Iya, kemanten anyar. Nang pasar. Dek, aja nang pasar, aja numpak, tak gandrone sepeda. Iya. Barang saiki. Wah, kon ndlosor, wah kon masak. Ya apa ngene iki? Ya biyen. Lah biyen kon isi anyar-anyaran. Aku sakno. Terus lagi? Barang soalnya 10 tahun yo. Blenger yo. Yus, bosen aku. Aku ngerti. Saman saiki wis overdosis sampe aku. Eh? Overdosis. Wah, iki kok apa kok overdosis sih? Kan bahasa Inggris telah mengatakan. No reckon you. Wah. Lah nek kan pancen wis kaya ngono. Apa? Wis saiki terang-terangan adek nek pancen kon wis ya apa mbek aku? Terus gak gelem mbek aku. Aku yo balik nulis nang. Ya apa? Loh, cuman ini orang keduduk sampean. Aku pegatan. Loh, ayo, apa? Kan gak seneng aku oleh nang wong tuaku. Loh, gendeng gue kemana sih tamu nih ngoneku? Loh, sing ngone siapa sih jani? Ya aku. Kan jaluk mulai? Iya. Lah, masa aku ketemu di omah biar? Ketemu di? Tebu-tebu. Oh, pelajar. Lah, kok menyakar aku? Alah. Jaman ini nggon gue nggak sepeda. Apa? Kerang kering. Iya. Kok sama rusak sepeda, eh? Apa? Gue ya belet, tok. Ayo nyetil. Oh, ini nah. Soalnya nih caranya. Kok di kemau? Yo, aku. Nah, tuan di. Badminton. Heh? Badminton. Alah. Gak nyocok karo gayae. Lah aku gak nyocok, Dek. Karo badminton barang iku lho. Duduk petek nyocok. Ya ngono kuwi takoni genah-genahane kuwi nggih sembarangan kuwi apa? Gak ngono sampean urut kok kliran tekan ndi ae? Ya jenenge wong urip yo usaha. Usaha. Alah usaha apa? Loh, mondok. Oh. Yang, Rit. Ana tamu. Kon rene mana, Rit? Pinarek, Dek. Lah apa? Ana perlune. Pinarek. Pinarek. Nah, iya pinarek. Pinarek. Neng, ya apa wis panen nang? Hah, Dek urip wis panen. Iya wingi panen sawe Pak Leman tak asaki ya mbakku, Dek. Wis apa-apa ne, pancen kok gak duwe ku sanggane abot. Dadi sembarang gawe dilakoni. Lah ya apa wong cacakmu tambah siap tambah benek. Dek, Dek, Dek, pinter. Eh, kon iku ngasake kok jek didudukno, goblok. Apa sih? Oh gengsi, ngono ta? Isin. Kok dolen rene kok ngasak didudukno. Kandel situasi ada gengsi barang. Aja gegeran ta, beras mudun ini gegeran. Aga bercacakmu ngerai. Ana beras murah. Kon iku. Gonku. Beras apa? Sak kilo lawi. Beras apa? Beras kencur. Wong ajar. Kon ini njaluk aku. Ya apa? Ki mbok lambeni cacakmu. Ngancam kon iku. Aku nek perlu nek dar rene iki dar. Iya, sadhe kok perlu. Ngene, aku mau omong-omongan dek awakmu. Wingi kalau dina Jumat. Iya, iya. Malam Ngahad iku lak kepethuk kon. Ah, mosok Jumat malam Ngahad iki. Kepethuk kon iku? Duduk. Lah dina apa? Duduk Jumat malam Ngahad. Proso aku iku lho. Rebo malam Sabtu iki. Mosok Rebo malam Sabtu ya, Dang. Lek sing Senin malam cuma dilawal ngono. Duduk iku. Duduk iku, Rek. Duduk. April ambe Mei. April oke iki. Padha kletotan ya opo iki. Ngene kon dhewe. Perlu apa kon ngene, bapak metuke aku dipaksa untuk kawin. Hmm. Lah nek awak dhewe gak nyambut gawe, Pak, gelem, Dang. Duh, terus aku diusir, Dang, udah. Kon iki ya apa sih? Wong dikon kawin kok gak gelem. Kon tak kandhani ya. Uang iku nek kawin iku nambah vitamin, pendak kan ini? Nambah vitamin? Iya. Delok vitamin E. Vitamin B. Nang awak kuat. Vitamin A. Loh. Kakan legi, gak ada penyakit. Penyakit apa kakan legi? Pikiran dewe. Wah, urikan iku. Lah aku Rene kan perlu nih, Dang. Perlu apa? Terang-terangan aku Rene ini, supaya aku diakoni bapak, aku nyilih bojomu, Dang. Hah? Nyilih bojomu. Rep. Apa? Dek, balenan ngomongmu. Jale bojomu. Aku gak tuno kuping tak aku iki. Wis bener tak kon ngomongun. Kok wong yo elu dilu. Apa kira apa sih, Cak? Lapo? Bojo diseleh kon. Apa? Nyeleh bojomu jare. Alah, nek kirane kono kerukek nae. Oh, eblas arek iki. Kok ta bojo lho, Cak? Kon iki atase bojo-bojo diseleh ya apa sih bojo ngono, Dek? Ana rebo ese kon tak kandhani. Iya ngerti aku sik tak kon urip. Rek. Apa iki? Ora perlu ne ta? Iya, Ning. Ya tak gelem erek. Saya aku lah ngomong mbek iki. Kon ngetek kan tak. Saiki kesukarane apa? Nyele bojone gak oleh kesukarane apa? Padahal sukar saiki wis gak muleh padahal. Eh lho repot tak kandhani ya. Nek sukare ngono gak sukar. Sukar lak ibu sih. Lah iya. Lah iya. Apa sih sukare? Lho iki bojo. Iya. Lah kon umpama tak kekno ya umpama ya. Iya. Ya. Silihno kon. Terus kira-kira kon tanggung jawab, Mbak. Lho tanggung jawab. Umpamane nek dalan, ono dalan. Umpama nek cara ngepe. Aku sing tanggung jawab. Oh iya. Wis dene koyo bojo supaya bapakku percaya. Tapi lak nyile ya? Nyile Dang. Nek umpamane ning gone omah. Omah. Omah ya. Saiki umpamane mangan. Lho mangan. Wong loro Jang. Supaya bapakku iki percaya nek tombok iki bojoku. Lho becer. Heeh. Wong loro ya? Wong loro. Bagus rek. Terus nek adus, nek adus. Adus wong loro Dang. Wong loro. Loro. Cek. Adus wong loro. Heeh. Kon dusi bojoku. Wah iki sing berat iki, Rep. Kakak Dang, awak dhewe ya kudu rumangsa iki bojone kanca. Gak sesuai kok, Dang. Ngene ya. Rene kon ngile. Ya gak apa, Dang, pancen iki perlu. Aku ya pesen ae. Iya, iki rumel ati ya. Iya, oh ya. Apa kon golek ati ya? Iya. Gak nek sire apa-apa. Lah kon balekno. Ya kudu sing bener, Rep. Kudu ati. Oh, maksudmu aja sampe lungset. Eh? Ya gampang iki. Rep, gak ngono kok aja sampe lungset bojoku kan itu kan apaan, Rep? Kok nek bojomu lungsu tak seliko ae lak kaku lah. Bojoku kok seliko? Iya. Dadi mangane kono sing seliko tak seliko dhewe kok niku ngawur ae. Ya Jang, tak gawe Jang, supaya bapakku sadar Jang. Ya wis, ngono. Rip ya, sing ati-ati. Neng, aku jalan dulu sampai nih. Ya, Rip. Iya, wis lah. Aku jam berapa iki? Ya, melo. Tapi ya ya. Gandengan koyo bojone gandengan. Halo. Halo, kok gandeng aja dikene, Rek. Wah, waduh, waduh. Yo, Brek. Bojo disilih urip. Kono gandengan tangan. Aku kecut habeku. Jo, Pak. Bejo, Pak. Jo, Pak. Kau ni kau naik di? Tenggiri ke, Pak? Sebelah kanan tan kiri. Tenggiri sisi tengen sampaian. Seru, lo. Bapak ni kau apa sih, Pak? Kau naik kini ki sebagai apa? Kulo pangon, Pak. Ngerti nyambut gawe mu naik pangon. Empun, empan, empun, empan, empun. Biar ni kau ngingoni sapi kuru iso lemu. Enggak. Dah kita. Ijo no sapi lemu kok iso kuru. Ngepek dagingnya ya. Lho. Lah kula ngepek dagingnya sapi niku napa nggih bener ta, Pak? Bener gak bener iku urusanmu. Lah terus nek sapi niki biyen lemu sakniki kuru, napa kula salah? Kula mboten salah, Pak. Sampeyan sing salah. Iki buruhe iki aku apa kon? Lho. Ya sampeyan. Lah apa kon mecicil ampe aku? Lho sebab sampeyan salah. Tiap-tiap salah mecicil. Lho nggih kula sing mecicil. Ya aku tak merem nek ngono. Ngeten lho, Pak. Sapi sing rumiyin saged lemu-lemu asal lak kuru ya. Kuru. Nah, niku kabeh lak lanang. Bareng sampean njolaken sapi wedok, nggih. Iya, sing lanang kari loro, sing wedok kari siji. Iya. Lah niki sing bareng kuru, Pak. Soal sapi wedok. Sapi wedok katik telanjang bulat. Lih, sapi wedok telanjang bulat. Sapi kula jange demonstrasi ta. Lah, nek kulongon, iya. Sapi wedok tengarep, sapi lanang temburi. Sapi ini siapa yuk? Loh, ini kang Roni lho. Sapi ini Roy yuk? Enggak. Bentung sapi ini yuk. Loh, lah enggak pak. Barangnya pun semerap sapi wedok, bapak negar-negar pak. Kulo wedi mayu kulo. Kulo juber sapi, kulo sangat akan pedet kulo. Nek kon itu ya gak koyok. Loh, kenapa? Memper kan yuk. Lah, niki ngeten. Kulo purun ngon, purun nglemokaken sapi niku. Tapi kulo enten penjaluk. Ya apa jaluk aku? Sapi niku kudu ditumbasaken rok. Ditukokno rok, nggih supaya rok-rokan. Dadi sapine sapa emang? Kang Erun. Iku cek gak ngintil ambek kono. Nggih. Nek ngono termasuk kon niku temburuan ambek sapi ya. Kulo nggih mboten temburuan kali sapi, Pak. Ono sapi kok dirok-roki lho. Lah ngeten sak niki, Pak. Pokoke kulo purun ngon. Dan iki kula dereng ngedusi ya. Gerungan guyang. Nggih. Sampira iki? Nah, ini ngali sengenge, pokoke nek teng wetan nggih para esuk. Nek-nek kulon nggih surup. Lah nek nggone tengah, kula kepanasan. Panasan-panasan. Ngarit, nggih. Lah, ngarit. Nggih. Ora sak ngemak ngeriti teke dhewe lho. Lho, teke wong-wong ngeritono. Lah, makane kula budal ngarit sak niki kali guyang sapi. Wis pisang. Ya cereng, Pak. Ya, gudek mah kan sik. Loh. Nggih, kula tak bisa, Pak. Heeh. Kula nuwun. Siapa itu? Saya. Samu. Samu masuk. Saya. Oh. Kula ya, Pak. Gak ngono. Sampean, Pak. Iya. Gak ngono kan iku lanang ta wedok? Loh. Ah, bapak iki banyol. Banyol tak tapuk lambemu, banyol. Loh. Kok sangane iki lho drup ya? Lah, sampean Konro kula niki nek wedok kok takon lanang ta wedok. Kok wedok kok ana brengose. Kenapa, Pak? Kok ana brengose. Wah. Ketok-ketokan sampean niku, Pak. Eh, duduk brengose iki. Wulu kalong iki. Nggih. Lah iya wulu kalong kok manggon nek brengose niku ngene irung iki. Sampean niku iso-iso mawon. Gowo pacul. Arit. Waduh. Kok niki jenenge sapa? Kula. Heeh. Kok ngene gunane, Pak? Ya, ya apa ya, Pak? Gunane. Eh, aku rapi kon. Yeah. Sorry, wong aku meneh oleh arisan. Kulo ta, Pak? Iya. Yeah. Kulo tumpuk, Pak. Kulo yang tani kok, Pak. Eh? Yang tani. Tani? Nggih. Sik, nyenyen ya, Pak. Lho, puni dedang ya, Pak. Gak kon iku tani temen ta? Saestu. yakin lho, Pak. Ya apa? Yakin. Yakin niku bojone kabit goblok. Sampe niku ngoten niku napa? Oh, dadi kok niku tani ya. Nggih, tani kuwi, Pak. Iso sembarang ya. Oh, macul. Serbaguna. Macul. Tandur. Menek apa? Guyang sapi. Ngedusi sampean. Kon dusi? Nggih. Ih. Nek menek klopo e gak sepiro. Kon ro bojoku biyen menek duren hari ini. Oh, sehebatan kula, Pak. Iya. Nggih. Waduh, arek desa panjenengan manis. Aku kepingin duwe mantu kaya kono. Sesuk, Pak. Seneng kok mantu kula. Iya. Walah. Kon sampean dhewe mawon. Ya apa? Sampean dhewe. Si, anu pisan kasih. Sama dhewe, Pak. Omong mikut citi. Napa? Padahal ambek tawon kan. Duh. Boten ngoten, Pak. Sama ini kan kecil 6. Ya apa? 6 ganteng. Hari ini gak selamat kok hari ini. Putupi 16, goblok. Nek ga isin ayo. Ya, ga isin ya. Alah. Masa nijak-nijak kok. Sini dini ku sampai antaran ku lho. Lah iya aku. Aja ada nyuit pupu barang. Alah, untuk cewek pupu nih. Alah. Umek citi ayo. Ini ya lho, dukungannya. Ini nih, katakanlah ini. Kenapa? Bapak ilah dua anak. Oh, ada anak? Iya. Anak kan menjelajah apa kan? Tak pateni. Artinya anakku itu wis gede, jangan tak omah-omahno. Cita-citaku, sarene aku wong tani, nek kon wong tani, nek wong tani oleh wong tani, tak tepat dah. Terus? Wong dodol kerupuk oleh wong dodol lengo cocok. Tapi ini nani, sopir oleh babu. Coba nih? Rabi 6 tahun ya gak iso duwe anak. Pak, simpangan ngene. Tapi mboten mesti tiyang niku, Pak. Sampeyan pun ngoten. Iso masak? Lho, saged. Bapak gawekno anu masakan juwet. Napa? Juwet campur ati. Juwet campur ati napa sih, Pak? Durung rasane. Kenapa akan niku? Gak enak, gak enak. Sampeyan kuwi iso mawon. Kon nyapu iso? Nyapu? Iya. Walah, Pak. Ujian lho iki. Atasnya nyapu, penggalan kula bener esok kula nyapu. Eh, nyapu sak lapangan olahraga sepak bola itu lho. Lho, stadion itu? Iya. Lho ala pak, penggalan kula. Kula ini kerong polo stadion kula sapunin esok. Eh, kalau ini tahu dari pasukan kuning ya? Boten ngaten lah, sama takon. Sing niku lapangan Sriwedari ini usin ternyapu. Kula niku. Hebat. Tambak pak. Sari. Kula yang nyapu, Pak. Hebat, hebat. Hebat. Tani betul kamu. Iya. Cocok ambek rasane atiku. Oh, nggih. Tandur 6 ton iso kon? Tandur 6 ton. Tandur 6 ton. Sampeyan niku wong lender apa? Gak ngono wong tuwa kan akeh laline, akeh kelirune. Mergo aku gelek mangan brutu. Oh, peman brutu ta. Oh, kon durung rasane brutu ya. Oh, ndelok-ndelok brutune, Pak. Ya brutuku. Oh, sama sini lho. Kira-kira sawahe 6 bau sanggup kon ijen? 6 bau? Iya. Pun cacak 6 bau, Pak. 100 bau kula ijeni, Pak. Nek sore nglebokno jaran swida. Sanggup? Sanggup. Sanggup. Nek bengi golek genderuwo. Golek genderuwo? Iya, sanggup kon. Sanggup? Lah gak ngono kon iku rupane genderuwo iki. Semerap. Kaya apa? Kaya bapak. Tibane masangi gedeklong dhewe ya. Wah, tapi ngoten mawon lho, pengertian mawon lho. Ya, percaya sih ndelok tangane. Lho, ngeten iki tangan kula. Ya, napa, Pak? Iki tangane wong tani. Nggih. Nek tangane apa, nggih? Nek tangane lincip, nggih. Iku berarti gak iso nyambel. Oh. Nek tangane lincip. Tuh ngenyek bapak iki. Nek tangane papak ngene iki. Temenan nek dudu. Temen ngaplok sampean iki terus lho, Pak niki. Akek. Ya apa? Temen ngaplok sampean iki terus. Aja dik kon kaplok kon slentik ngene jerit bapak. Masak ana. Nggih, masak kula. Kok nenten anu ndak Pak? Bahan ndak Pak? Oh, ono. Oh, bahan baku. Napa men, Pak? Semen. Terus? Botol. Jam nyicak sampean nggih. Kok niku yo ngono kok dukun masak tak takon bahan. Lah niku lho Pak, napa sing damel masak bumbune terus jangan-jangan niku lho Pak? Ono. Napa men, Pak? Jangan alur, jangan krokot. Trik dhewe pinggir sumur. Terus. Tukang terus nak tak tapuk lambemu yo. Kon kok masak nggih, Pak nggih? Masak. Kendhi mana lho, Pak? Iya. Kok damelaken kopi, Pak nggih? Iya. Biasanya bapak senani kopi sih nggih? Iya. Kopi ini sak sendok. Iya. Gulane sak sendok. Iya. Banyune sak sendok. Iku duduk kopi. Napa, Pak? Pelis. Kok damelaken, Pak? Iya. Aduh. Pak, saya kembali lagi, Pak. Kembali lagi. Mengapa kau kembali? Sebab saya tidak kerasan, Pak. Wong minggat ya sangoni. Kasih itu dulu semen, Pak. Kon kira endek tos kan ya. Bapak iki opo sih wong anak diusir? Anane tak usir kon gak iso nuruti atine wong tuwa. Maksude? Gak iso kepek ati peno. Iya, ayo belum ana tak bedeli. Artine iku nek ana wong ngomong A kon kudu A. A. B kudu B. B. C kudu C. C. A B C. Wong kok kon ngidul ngalor, kon ngulon ngetan. Niru sapa? Ya nuru bapakne. Lah iya. Lho, ra kedeglong maneh aku. Kon mulai tak terima, tapi ada satu syarat. Syaratnya, Pak? Bahasa Yunani mengatakan. Kon kudu nurut ambek wong tuwa. Yes, no smoking. Apa? Yes, no smoking. No smoking iku galeng rokok, goblok. No smoking galeng rokok. Lah apa? Saya cinta dengan Bapak, no smoking. Oh. I love you. Apa? I love you. I love you kon teko. Ya Pak, maksudnya ya apa Pak? Syaratnya Pak? Kon kudu rabi. Bojomu gak wong sembarangan. Wong tani asli tanpa campuran. Iya. Bapak emang wis disumbari. Ya, nyapu wolung stadion. Gajah dilebokno. Sapi dilebokno. Temenan. Iya, apa kok aku... genderwo lho, dek ya ro. Kaya sapa? Ya kaya kon. Ya Pak, wis aku gelem. Selarine Bapak sing ngongkon rabi aku nurut. Pokoke arek wedok yang mengandung Royal Jengki dan Royal Jelly. Oh. Kan sakana promosi ya. Tapuk lambemu. Biar ya, Pak. Arek tak celuke. Cepat tak dingke, Pak. Aja kon dingke. Didingke kon kok diculek lho. Ngawur ae. Gun. Gun, tamu. Monggo. Sampean wong tuane urip sakera rupane. Sakera. Wong tuwa tuwas brabas kakean ampas long kok arek iki tau dadi saunggaling sampe niku medhayo ta medeni kula sampean sing jenenge Pak Parman Kucing Bapak nun Pak Parman Kucing siyen Parman Kucing kan iki Parman apa Parman Kiri panjen bener nek sampean saged ngiriki nggih Pendayo, gak kula nuwun teko jog, sangat nate gak wani ambek uwong. Tuwek, elek, gegere dengkek. Kate mate. Saman mriki niki enten napa? Bojoku kula pundi? Lah sampean sawal pundi? Enten mriki. Enten mriki, enten mriki. Mboten enten. Tumpuk. Hah? Tumpuk niku bojoku lho. Arek ireng manis, tani. Tani kemleni. Niku bojo sampean? Lho, ya napa nggih? Waduh dibunuh uwong aku iki, waduh. Aduh. Orep. Apa, Pak? Bapak jange palastra, Rip. Kapan dudal? Ya, terima Jo Condro. Apa? Triku telu Madya Tengah Condro Lulang. Apa sih, apa sih? Telu Lulang Tengah Bapak jange budal, Jan. Aja guyu ta. Guyu wong mewek arek guyu. Wong tuwa kok ngono bener. Perkawinanmu batalno enak. Aja, Pak. Aku kadung sayang, Pak. Aja. Aku kadung cinta. Oh, padha mek tega Bapak kok, Nak. Gak. Pokoke aku negale tumpuk. Aku akan mati. Apa harus oleh tumpuk? Loh, nek kon oleh tumpuk, gak kon sing mati. Sopo? Bapak. Angger ngono, Pak. Ya, Pak. Angger ngono. Sorry, Jo. Gak wis aku angger oleh tumpuk, Pak. Iki ngene. Sing lanang. Aku oleh tumpuk. Sing lanang teko. Wis aku. Kon ora ngomong. Kon kudu nurut Bapak. Oh, yip. Apa yip? Kon tak turu saiki penuh macam-macam. Oh, yip. Aja guyu ae ta. Mewe. Rep. Sing lanang teko, Rep. Loh, Jang. Oh, pokoknya kira-kira. Pedang cadang aku, Rai. Siapa? Sakera. Kan jago ini. Kan itu jurung pala, Jang. Jurung gawe di parani, Jang. Dari telung dino, sak minggu kan itu. Batal noai. Eh? Batal noai, Pak. Tak rabi. Akhirat. Kurung. Loro ya? Loro ya? Loro, wong sekel kukon nicah. Gini, Pak. Penawadi. Penangis, Semen. Nangis yang ngomong sama melotot. Pernah kecil soal dagang ini. Iya. Sebab dagang ini bujini tumpuk. Iku mau pokal gawe ku, Pak. Sebab aku pernah paksa kawin. Sebab aku, Pak, belum mampu pikir aku gak nyambut gawe. Nek rumah tangga aku korat karit. Terus aku nyaluk tulung dagang. Terus yang penting aku nek telek mantu. Uang nek gak sregep gak gelem. Teterno, bocah bayi ini. Oh. Sampai negeri, Pak. Yen saya wono kok gak kulo wong nom kok ngliruan wong tuwek. Nggih menawa napa. Klirune ngeten. Uang ni rabi ni kan kudu saling pengertian. Tak? Saling cinta menyinta. Nah, saling cinta menyinta. Lah lak ngoten sih. Sampean mboten narik sampean beksa. Napa malih sampean niku arek nek sampean rabeaken mantu sampean sampean peksa matul. Garap sawah. Sak buajeg. Nggih ngoten nak sampean tuturi nak. Oh. Sampean tuturi. Soale iki kandhani. Lah iya dituturi mergah kula salah rip. Sampean niki kula kandhani nggih to? Nggih. Nek golek mantu pun ngoten. Nggih. Mun dikon macul. Mun dikon nyingkal, ono wong wedok nyingkal. Karep kula niki lak kerja sama ta nak. Yo kerja sama niku mboten ngoten. Dimangani dipek wong lak dipek dhewe ta. Kula ngerti, sampean niku kula ngerti. Karep sampean lak seiring sejalan lak ngoten sih. Nggih. Lah nek mantu sampean sampean kan macul, sampean kan nyingkal. Lho, lak nggih urip niki sampean kawinaken pacul.